Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين عزني الله وإياكم. Kita masih membahas makna شهادة أن محمد رسول الله. Dalam pembahasan al-aslu tsani, landasan agama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan juga muslimah, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, yaitu bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah dan bagaimana konsekuensi serta rukunnya. Kemudian persaksian yang berikutnya yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wajalla. Dalam kalimat persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah alaihi salam atau alaihi salatu wassalam, di sini mengandung empat konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang yang telah bersaksi. Empat konsekuensi tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dalam kitab Al-Usul Tsalatsah yang kita baca pada malam hari ini. Beliau mengatakan, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amara, menaatinya segala apa yang telah diperintahkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, yang kedua membenarkan, meyakini kebenarannya apa yang telah diberitakan. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, yang ketiga meninggalkan segala apa yang dilarang dan ditentang. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan hendaknya seorang tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Telah berlalu dalil demi dalil dari konsekuensi tersebut. Tersisa satu konsekuensi, yaitu yang keempat, bahwa seorang tidak dibenarkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya sikap upaya seorang untuk mengikuti dan mencontoh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa terrealisasi kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga ukurannya, yang keempat kaifiyahnya, yang kelima waktunya, dan yang keenam adalah tempatnya. Dalam setiap amalan pasti mengandung 4 atau 6 poin ini tadi. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan beberapa poin, yaitu terkait dengan seorang yang beramal ibadah, dia tidak akan disebut sebagai seorang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali jika ibadah tersebut sesuai dengan kaifiyah, tata cara dan metode pelaksanaan ibadah tersebut. Contoh yang termudah adalah seorang ketika akan melakukan sholat, wajib baginya untuk mencocoki sesuai dan sama dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hal sholat. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku melakukan sholat. Sehingga apa yang dibaca, apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan sholat harus sama dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Ketika seorang ingin membuat tata cara tersendiri yang belum atau yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tata cara tersebut tertolak. Maka kaifiyah tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diterima dan tidaknya amalan tersebut, sah dan tidaknya amalan tersebut harus sesuai dengan 2 perkara yang tidak boleh gugur salah satunya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala amal tersebut dilakukan. Ikhlas karena Allah, dia benar-benar mengharap amalannya, ibadah yang dia lakukan itu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, bukan karena paksaan siapapun, bukan karena tidak enak dengan siapapun, bukan karena formalitas sebagai seorang sunni salafi dia harus begini dan begitu, gak enak dengan teman-teman, gak enak dengan ikhwah. Nah, bukan karena itu, tapi lillah, karena memang benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan ibadah tersebut sama sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika gugur atau tidak ada salah satu dari 2 poin ini tadi, maka amalan tersebut batilah. Ya, amalan tersebut tidak sah. Nah, misalnya seorang sholat, ya, dia sholat di negeri Indonesia ini, tapi dia menghadap bukan menghadap kiblat. Kiblat kita itu ke barat agak miring, ya, sekian derajat, tapi dia enggak menghadap kiblat. Sengaja dia, ya, menghadapnya ke sana, ya, ke arah timur misalnya, maka tidak sah. Barakallahu fiik. Atau dia sholat wajib atau sholat sunnah, dia kerjakan tanpa sujud. Tanpa sujud dengan alasan yang tidak syar'i. Sujud, seorang tidak atau boleh tidak sujud jika memang dalam keadaan-keadaan tertentu. Jika dia tidak mampu untuk melakukan sujud, maka cukup sujud dengan gerakan kepalanya. Ini memang menyengaja untuk tidak sujud, maka tidak diterima, atau sholat yang dikerjakan tidak sah. Secara zahir seorang bisa menilai sholatnya enggak sah. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha fi marwah Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini adalah timbangan zahir. Seorang boleh menimbang, bisa menentukan ini sah ataukah tidak, ini batil ataukah tidak, ini amalan ini boleh ataukah tidak, melalui dalil tersebut. Ya, barang siapa yang beramal sebuah amalan ibadah dan kami tidak pernah melakukannya, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Sehingga kita tahu sholatnya tidak diterima, tidak sah, karena kita mengetahui ilmunya bahwa kaifiyah sholat tidak demikian. Ya, maka dalam ingkarul munkar harus bil ilmi, harus dengan ilmu. Nah, tidak boleh dikaitkan dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, menilai ini hak, ini batil dengan perasaannya, emosinya, tidak dengan ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang kelima, bahwasannya sebuah amalan itu juga harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya yang memang disyariatkan oleh Islam, disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Contoh disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Falau shalla salata qabla dukhuli waqtiha fa salatu ghairu maqbulah li'annaha fi zamanin ghairi ma haddadahu syara." Semisal seorang sholat belum masuk waktu. Nah, kemudian juga ketika seorang ingin menyembelih kurbannya. Nah, waktu penyembelihan itu dilakukan setelah sholat id. Ya, berdalil dengan surat Al-Kautsar, "Fasalli lirabbika wanhar." Dan tegakkanlah salat kepada Rabb engkau, lalu sembelihlah. Ya, lalu berkurbanlah. Di sini ada isyarat oleh para ulama bahwa penyembelihan itu dilakukan setelah salat waktunya. Sehingga ketika seorang menyembelih sebelum dilakukannya sholat, maka dagingnya hanya daging sedekah biasa, bukan daging kurban. Sehingga waktunya pun juga harus disesuaikan. Sehingga seorang tidak boleh, ya, serampangan. Barakallahu fikum, di dalam menjalankan ibadah, ya, semaunya sendiri, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ibadah itu harus disesuaikan dengan tempatnya jika dia terkait dengan tempat. Misalnya, seorang ingin berhaji, maka hajinya harus kemana? Ya? Ke Baitullahil Haram, Al-Ka'bah, Baitullah yang ada di kota Makkah. Gak ada Ka'bah selain itu. Tidak ada tempat berhaji selain di situ. Ya. Sudah ditetapkan. Barakallahu fikum. Oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia untuk berhaji. Ya. Bagi yang mampu untuk mengajarkan perjalanan ke sana. Ya, ini ke Baitullahil Haram, Al-Ka'bah. Sehingga ketika ada seorang mengumpulkan hartanya, menjual kebunnya, menjual mobilnya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mau menjalankan ibadah haji. Nah, barakallahu fikum, berangkat dia di bulan Dzulhijjah, tapi bukan ke Al-Ka'bah, bukan ke kota Makkah, bukan ke Baitullahil Haram, tapi ke Taj Mahal, India. Misalnya, di sana itu ada 7 keajaiban dunia. Dan di sana juga banyak orang-orang yang barakallahu berduyun-duyun. Atau pergi ke Pakistan, atau pergi ke Bangladesh. Tujuan akhir dia, puncak keinginannya pergi ke sana. Bukan haji. Orang kalau Islam ya hakiki, paham ya Pak? Islam hakiki, tujuan akhir dari dia mengumpulkan barakallahu fikum hartanya itu pinginnya apa? Pergi haji. Nah, ini enggak. Pinginnya ke sana. Ke India sana. Ke Bangladesh dan Pakistan. Maka kalau dia menganggap itu ibadah haji, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azan Allah wa iyyakum. Ini yang terkait dengan tempat. Jadi sudah kita jelaskan 6 poin. Seorang itu akan bisa disebut sebagai seorang yang mutaba', mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'badallah bima syara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dia harus memperhatikan 6 perkara tadi. Barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dalam poin ini, beliau menyatakan fal ityanu bi ibadati lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'tabaru bid'atan munkaratan manhiyan anha. Maka mendatangkan amalan-amalan ibadah yang tidak disyariatkan ibadah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadakan ibadah-ibadah, dia yakini ibadah karena di situ ada susunan ritualnya, ya. Awal baca salawat dulu, setelah itu baca Al-Qur'an dulu, setelah itu berzikir kepada Allah, setelah itu membaca Al-Qur'an, setelah itu ada rutan-rutannya, dan dia meyakini bahwasanya ini adalah ibadah, rangkaian ibadah. Bacaan-bacaannya pun juga bacaan-bacaan lafzul jalalah Allah, lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, ibadah yang dia yakini tadi, yang dia lakukan tadi tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara teksnya, konteksnya, waktunya, sebabnya pun juga tidak dijelaskan. Nah, amalan tersebut muncul karena inisiatif atau karena semangat yang berapi-api untuk beribadah, bertaqarrub kepada Allah, hingga sampainya akhirnya dia mengadakan amalan-amalan yang belum ada contoh, atau bukan belum ada, memang tidak ada contoh. Kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, tuqtabaru bid'atan mungkaratan manhiyan anha, maka yang ini ternilai dengan sebuah perkara yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang sifatnya mungkarah, yang terlarang di dalam syariat ini. Wa in qala biha fulan aw fulan, kalau dia mengatakan bahwa amalan ini telah dijelaskan oleh fulan dan fulan, aw fa'alaha man fa'alaha minan nasi madamat kharijuhu an ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha bid'atun dalalah, atau dia mengatakan amalan ini sudah dilakukan oleh generasi ini dan itu, tapi tidak ada secara nas dalil yang jelas, ya. Oh, ini katanya Imam Fulan boleh, ya. Kita telah membaca bagaimana ucapan Abu Hanifah rahimahullah, An-Nu'man bin Thabit, juga pernyataan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hujrah, guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pernyataan Al-Imam Syafi'i sendiri, bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haram, tidak halal seorang mengambil pendapat kami, ya, la yahillu li ahadin ayyakhudha biqaulina ma lam ya'rif min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang yang mengambil pendapat kami, ucapan kami, tapi dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Ya. Tidak halal. Yang dijadikan dalil ini, Syekh Fulan menyatakan seperti ini, Imam Fulan menyatakan seperti ini, tapi dia tidak mengetahui dalilnya. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, fala ya'budullaha illa bima syara'ahu ala lisani rasulih, maka janganlah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan dari lisan rasulnya alaihi salatu wassalam. Wal muhdatsat wal khurafat kulluha amalun batilun wa naqsun wa dhalalun ala man ata biha. Adapun perkara yang ditambah-tambahkan, al-khurafat, keyakinan-keyakinan yang kufur, keyakinan-keyakinan baru, nah, semuanya merupakan amalan batin. Kalau tidak dijelaskan, tidak ada sumber asal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini permasalahannya bukan sepele. Masalah ibadah itu hubungan kita langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh serampangan. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum, wa in kana yuqsadu bihal khair wa yuridul ajr fa innal ibrata laysat bil maqasid. Ya, kalau dia menyatakan bahwa maksud dia itu adalah baik, amalan zikir dia ini adalah baik, dia menetapkan zikir Asmaul Husna misalnya, ya, kalau kamu ingin dagangannya laris, baca Asmaul Husna itu ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali. Ada penetapan hitungannya. Kita telah mengetahui bahwasannya seorang dikatakan mutaba'ah kepada Rasul harus sesuai dengan awaku. Apa itu? Ini masuk yang mana ini? Jinsuhu, sababuhu, qadruhu, kaifiyatuhu, zamanuhu, makanuhu. Masuk yang mana? Hah? Sebab, bisa. Ada lagi? Qadruh, sebab dan ukurannya. Rasulullah pernah enggak menyampaikan hal itu? Kalau ingin laris dagangannya, baca ya latif, ya latif. Ini yang pertama. Dijelaskan enggak oleh Nabi? Nah, ini, tapi kan baik ini Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pakai dalil. Ya. Barakallahu fikum. Ya wis. Terus hitungannya di mana? 1000. Ya. 1000 ini. Ya latif 1000. Barakallahu fikum. Nah, ada enggak penetapan itu dari Rasul? Kalau tidak ada, maka jangan main-main dalam masalah ini. Nah, kalau kata dokter ini overdosis. Ya. Nah, syariat menyatakan zikir itu 33 kali, obat itu 3 kali dalam sehari. Enggak, biar mantap, ya. 10 kali sehari. Nah, 10 tablet dalam sehari. Nah, gimana? Ini dalam urusan dunia loh ini. Dalam urusan dunia saja ada penetapannya. Akhirnya overdosis dia, kejang-kejang, meninggal. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa innamal ibratu bil ittiba'i watta'a wal inqiyad. Nah, hanyalah yang teranggap adalah seorang ittiba, taat dan tunduk dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Walau kunna ahrazan na'ti bima nasha wa nastaktir minal ibadat ma nasha'u lamahtajna ila bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja kita ini diberikan kebebasan, apa yang kita kehendaki kita lakukan. Misalnya, kalau memang kita diberikan kebebasan untuk memperbanyak ibadah dengan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita nggak butuh dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini secara logikanya seperti itu. Kalau saja Islam memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam khususnya di dalam bertaqarrub kepada Allah dengan kaifiyah dan tata cara yang sesuai dengan perasaannya, dengan barakallahu fikum logikanya, tata cara yang dia maukan, masing-masing manusia boleh untuk membuat berinovasi tersendiri dalam masalah ibadah. Lah percuma diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, memahamkan Islam ini kepada para sahabatnya sekian tahun lamanya, sampai disempurnakan agama Islam ini dengan diturunkannya surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Ya. Percuma. Ya. Diutusnya Rasul, tapi seorang boleh untuk mengadakan amalannya sendiri. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Walakin min rahmatillahi bina lam yakilna ila uqulina wa lam yakilna ila fulanin wa 'allanin minan nas li anna hadhihi al-umur nam muradduha ila syar'i ila Allah wa rasulih. Nah, sehingga di antara bentuk kemuliaan kerahmatan Allah, kasih sayang Allah kepada kita, kita tidak dibebankan kepada akal-akal kita dalam beribadah, tata caranya bagaimana, gak perlu mikir kita. Yang penting, apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam Islam, itu yang kita amalkan. Sehingga apa yang tidak dijelaskan, maka tidak perlu untuk kita lakukan. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ahmad bin Abdul Wahab menyatakan di antara dalil tentang rukun-rukun Islam, wa dalilus salati waz zakati, dan dalil tentang rukun yang kedua yaitu sholat, dan rukun ketiga tentang zakat, wa tafsiru tauhid, dan tafsir dari at-tauhid qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, Qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah kami diperintah kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agama untuknya, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa, memurnikan agama tersebut. Wa yuqimus shalah, ini dalil tentang disyariatkannya salat. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus, yang qayyim, yang tegak. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. As-shalah yang dimaksud yuqimus shalah di sini, yakni as-shalawatul mafruḍah al-maktubah, salat yang diwajibkan, yakni salat lima waktu. Nah, kata-kata yuqimus shalah dan menegakkan salat, as-salatu adalah nam al-ibadatu lillahi azza wa jal allati tuftatahu bit-takbir. Nah, wa tukhtatimuhu bittaslim. Sebuah ibadah yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Dan sholat ini merupakan as-silah bainal abdi wa rabbih, hubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Wajib bagi seorang muslim untuk menjalankan sholat tersebut ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, telah kita jelaskan dalilnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan salat. Maka dalam permasalahan salat ini, seorang harus benar-benar memperhatikan dan menekankan permasalahan salat ini kepada dirinya dan keluarganya, khususnya anak-anaknya. Ya, anak-anak diperintahkan untuk menunaikan sholat atau menegakkan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, 7 tahun. Murru auladakum bis sholati wa huwa sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan sholat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ashru sinin. Ya, wa hum ashru sinin. Dan pukullah dia ketika 10 tahun kalau enggak mengerjakan salat. Naam. Wa huwa naam wa farriquhum fil mawajid, dan pisahkan tempat tidur mereka antara saudara-saudaranya. Laki-laki dan perempuan dipisah sudah ketika usianya sudah 10 tahun. Naam. Apakah boleh memerintahkan sholat kepada mereka, mengajak sholat kepada mereka sebelum usia 7 tahun? Misalnya usia 6 tahun, usia 5 tahun, silakan, boleh. Ya. Barakallahu fiikum. Atau yang kurang dari itu, mungkin dilatih sholat dia, silakan. Kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukum membawa anak untuk menjalankan sholat ke masjid dalam keadaan mereka belum usia 7 tahun, misalnya masih kecil, bolehkah? Boleh jawabannya. Tapi, ya, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai mengganggu jamaah yang sholat. Barakallahu fiikum. Adapun seorang yang berdalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sholat, ya, datang kepadanya Hasan dan Husain, cucu beliau, ya. Di sini ihtimal apakah Rasulullah membawanya dari rumah ataukah Hasan dan Husain itu memang langsung menuju ke masjid. Nah, tidak ada penjelasan di sini. Intinya boleh asalkan tidak mengganggu. Nah, tapi kalau ada yang dibawa lalu dibiarkan kemudian lari ke sana, lari ke sini, naik mimbar, gedor-gedor mimbar. Nah, kemudian speakernya, imamnya ditarik, ya, dia sendiri yang baca misalnya. Kalau seperti ini, lah. Nah, yang dosa adalah walinya yang membawa karena dia telah mengganggu sekian jamaah yang sholat. Aduh Ustaz, istri repotan kalau di rumah, ini anak nangis jerit-jerit, lebih baik nangis jerit-jerit di rumah daripada membuat jerit-jerit kaum muslimin di masjid. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, kalau kita ingin membawa anak silahkan, tapi dididik dulu di rumah, di briefing dulu. Kalau enggak bisa tenang, jangan dulu. Ya. Dan ini nasihat untuk kita semuanya, ahlu sunnah. Nah, terkadang kita tidak memperhatikan masalah ini. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya juga ada yang usia 7 tahun tapi juga enggak bisa, enggak benar dalam salatnya. Maka seperti ini juga butuh tarbiyah. Pendidikan. Dampingi anak itu. Taruh sebelahnya kalau memang belum bisa dikendalikan atau dalam tanda kutip masih liar, belum jinak. Sudah saya taruh pinggir saja. Habis itu hilang. Ya. Enggak tahu kemana, hilang pokoknya. Nah, berarti jangan dibawa kalau seperti itu. Ya. Atau dibawa diikat. Ya. Diikat atau bawa gembok gitu, diikat lehernya. Ya. Taruh di kaki antum. Nah, kalau harus dibawa. Nah, keluarga di rumah dipahamkan, biar ini anak ini di sini. Kamu jaga sebentar, aku nanti balik lagi. Bawa aja lah, Kak. Sebentar aja di masjid, jangan ganggu. Ya. Aku repot ini anu. Aku ini lagi ibadah. Barakallahu fiikum. Tunggu sebentar di situ. Jangan lah, ya sudah. Bawa 3 anak, 4 anak ke masjid. Wah, yang satu naik sana, yang satu naik sini, yang satu naik sini. Wah, yang satu di sini, ya, godain orang salat. La haula wala quwwata illa billah. Pakai jubah lagi, pakai peci, ya Allah. Jangan. Ya. Nah, sehingga antum harus paham masalah itu. Atau juga ketika mungkin ketika waktu itu ada daurah. Ya. Daurah di pusri kah atau di DPRD kah, ya, yang di situ terbuka untuk umum muslim dan muslimah. Nah, ini juga diperhatikan. Jika memang tidak bisa dikendalikan, nah sabar antum, jangan datang, cukup dengan streaming. Cukup dengan streamingnya sudah bersih, masya Allah. Sabar di rumah, ya. Ayahnya suruh datang. Perempuan hukum asalnya di rumah. Jaga anak-anak. Hukum asalnya merawat anak-anak itu perempuan, bukan ayah. Ya. Jangan ayah mondar mandir gendong anaknya, dulang ya ayahnya. Dah mana ini istrinya? Huh? Nah, barakallahu fiikum. Jangan gendong ini istri. Ya. Yes. Ayah belajar. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Sehingga tolong diperhatikan masalah ini. Ya, menjaga ketertiban, kenyamanan dan ketenangan masjid bagi ikhwan. Nah, sangat penting. Dan kita harus punya sensitivitas. Ketika ada yang ramai, pegang arahnya siapa itu? Ya, abimu mana? Itu antarkan kabarnya. Ya. Antarkan, bukan antum langsung tinggal, jangan. Kasih tahu. Bu. Masalah. Anak antum dijaga biar gak ramai. Jangan langsung kayak gini abahnya. Kamu pergi, anaknya lari lagi. Kebetulan abahnya lagi serius. Ya. Nyata dan yang selanjutnya. Abahnya suruh belajar, anaknya main-main. Nah. Kebalik. Nah, abah, sekarang kalau gitu. Ikhwan Ibn Azzin Allah Iyakum. Agar gini. Telah banyak kejadian di daerah-daerah. Ya. Di masjid-masjid diusir gara-gara ikhwan tidak bisa menjaga ketenangannya. Wah, ramai anak-anak itu. Akhirnya takmir, mohon maaf Pak, bisa tarik tempat lain saja di sini begini dan begitu. Kemudian kita berdalil, biasa alusunnah itu terusir dari masjid ke masjid. Yo kan biasanya, pelajari dulu kenapa. Ya. Benar enggak kita sikap kita sudah kita apa rancang sedemikian rupa jalan ketimbang? Ya. Enggak biasa alusunnah itu terus dari masjid ke masjid. Cari sebabnya apa? Oh, sebabnya karena takmir begini. Oh, karena anak-anak begini. Nah, upayakan masjid yang kita tempati ya adanya kita itu bisa menjadikan masjid itu semakin bersih, semakin wangi, ya. Barakallahu fikum, jaga kebersihannya, semakin makmur. Takmir akan senang seperti itu. Nah, ini kayaknya nggak ada wangi-wangian di sini. Antum harus bawa wangi-wangian, ya. Taruh situ, ya. Pak Beriman, butuh berapa Pak Beriman? Nah, Stella, butuh Stella wanginya. Nah. Tela taruh situ, ya. Berapa? Masing-masing dari antum misalnya, ya. Besok bawa Stella masing-masing berapa orang sudah? Berapa ini? Nah, bawa Stella 6.000-an, 7.000 paling mahal, 7.000, beli pempek sekali makan sama keluarga 50.000 habis dalam hitungan detik. Ya. Stella kumpulkan taruh situ. Nanti sudah merasa kurang harum, sudah pasang lagi sehingga barakallahu fikum, walaupun antum gak pakai minyak wangi, wangi masjidnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini, coba, diatur masalah ini. Sepele, tapi Masya Allah. Nilainya. Ya. Bawa Stella masing-masing. Ya. Hari apa? Sabtu. Ya. Dikoordinir. Iya. Koordinir. Stella. Ya. Taruh sini. Tuh, situ. Yang mungkin sering dipakai mungkin jamaahnya sini. Insya Allah orang ke masjid gak pengen keluar lagi. Seneng di masjid itu, zikir nyaman ya. Nah, ada teman yang tidur juga banyak. Nah, serasa tidur di taman bunga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kurang lebihnya, anak mohon maaf. Kemudian diingatkan sekali lagi untuk relawan buletin Jumat. Nah, jangan pulang dulu. Aku bisa mengambil buletin nanti. Ada ya sudah buletinnya untuk disebarkan. Dan juga lama kita tidak mengevaluasi keberadaan buletin. Nah, sebelum dievaluasi, antum evaluasi sendiri coba. Ya, diteliti lagi masjid-masjid yang sudah antum masuki apakah memang benar-benar sampai kepada pembaca atau tidak sampai. Dalam artian sampai barakallahu fikum tapi terkoyak atau dibuat main-main oleh anak. Coba antum di cross check lagi. Nah, kalau antum punya orang-orang tertentu di masjid-masjid itu yang bisa diamanati bagus. Khawatirnya buletin yang satu lembar itu bernilai, ya, terbuang sia-sia karena dibuat main anak-anak, ya, dibuat kapal-kapalan, dibuat perahu-perahuan, ya. Akhirnya nggak terbaca. Maka tolong diteliti atau dikontrol lagi keberadaan buletin itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.